الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sampai di mana terakhir kajian di sesi yang ke-2? Mengenai syarat sahnya orang yang berpuasa. Ada berapa syarat? 7. Baru kita sebutkan 5. Yang pertama apa? Adalah seorang muslim. Berarti orang kafir enggak sah puasanya. Kemudian syarat yang kedua, balig. Berarti anak kecil enggak wajib berpuasa, tapi dilatih. Dan kalau berpuasa sah mendapatkan pahala. Kemudian syarat yang ketiga, naam, al-aqil. Orang yang berakal. Berarti gila tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Kalau dipaksa untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala karena dia tidak berakal. Kemudian yang keempat, nah, an yakuna qadiran. Seorang yang mampu. Berarti kebalikannya, orang yang tidak sanggup enggak wajib berpuasa, dan kita sudah sebutkan klasifikasi para ulama di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah an yakuna muqiman. Orang tersebut menetap, tinggal, hadir. Kebalikannya berarti musafir, apa? Enggak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kita pun juga telah menyebutkan bagaimana pembagian orang yang dalam keadaan perjalanan jauh di dalam berbuka. Sebelum kita berpindah, ikhwani afidhakumullah, kepada syarat yang ketujuh, ada permasalahan kecil disebutkan oleh para ulama. Walhamdulillah agama kita sempurna. Di dalam perkara puasa saja para ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka penggambaran yang mungkin enggak sampai di otak kita. Di antara permasalahan yang mereka sebutkan, ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya ada di antara antum ingin berangkat umrah di bulan Ramadan, Bandara Solo sudah internasional. Sudah internasional. Nah, antum berpuasa pada hari itu. Sampai di bandara jam 5 sore. Antum masuk ke ruang tunggu. Pintu pesawat dibuka. Antum duduk mendengar azan. Antum sudah siap-siap bawa kurma. Antum makan karena sudah waktunya. Setelah itu pesawat take off. Dan Saudi mendahului kita atau membelakangi kita? Membelakangi kita. Kita sudah buka. Ketika pesawat berjalan, ternyata kembali ke siang. Kita melihat matahari. Ini bagaimana hukumnya? Kita sudah berbuka di bandara. Pesawat naik. Setelah azan pesawat naik. Setelah itu kita melihat matahari. Perbedaan antara kita dengan Saudi berapa jam? 4 jam. Kita kembali kepada matahari yang masih terlihat. Nah, ini bagaimana? Balik puasa? Hah? Maka jawabannya, ikhwani afidhakumullah, dihukumi sebagai orang yang berbuka. Nabi SAW bersabda, idza akbala laylu hauna, apabila malam sudah tiba di sini, wa adbaran naharu hauna, dan siang sudah berlalu, keluar malam, siang sudah tidak ada, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka, dan dia sudah mendapati waktu berbuka di tempatnya, sehingga dihukumi sebagai orang yang berbuka. Keadaan yang kedua saat ini. Antum sampai di dalam pesawat jam 5. Pesawat take off jam 5 lebih seperempat. Masuk waktu azan maghrib. Hah? Belum masuk waktu azan maghrib. Kemudian dia berjalan dan masih melihat matahari. Bagaimana hukumnya? Maka di sini dihukumi sebagai orang yang berpuasa. Karena dia belum berbuka, belum sampai kepada dia waktunya. Maka ditunggu sampai terbenamnya matahari, baru diperbolehkan bagi dia untuk menyantap makanan dan minuman. Ini dua permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga sebuah permasalahan, ikhwani afidhakumullah. Kalau seandainya di antara antum musafir, kemudian di pertengahan safar antum makan, mendapatkan ruhsah keringanan. Anggap dari Solo ke Semarang. Antum berangkat pagi hari. Ternyata sudah bisa balik ke Solo, masuk ke sini, mendekati waktu asar. Apakah dikatakan kepada antum untuk menahan lapar dan dahaga? Antum saat ini statusnya apa? Mukim. Apakah dikatakan kepada antum bahwasannya antum wajib menahan lapar dan dahaga karena antum sudah mukim saat ini, bukan musafir? Jawabannya apa? La yulzim al-imsak. Tidak diwajibkan bagi dia untuk menahan lapar dan dahaga. Dan ini mendapatnya jumhur al-ulama yang menyelisih Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, wajib bagi dia untuk menahan lapar dan dahaga. Karena keringanan sudah hilang bagi dia. Maka pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, ketika antum musafir, kemudian tiba di tempat tinggal antum, dan masih ada waktu untuk berpuasa, tidak dikatakan lagi antum harus menahan lapar dan dahaga. Karena sudah dihukumi sebagai orang yang berbuka. Dan diganti pada hari yang lain. Akan tetapi para ulama mereka mengatakan, alaihi bil istitar. Hendaknya kalau anda makan dan minum sembunyi. Jangan ditampakkan di hadapan manusia. Apalagi di daerah antum. Khaufan minat tuhmah. Agar kita lepas dari berbagai macam tuduhan dan fitnah manusia. Nah, ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, ikhwani afidhakumullah. An yakuna khalian minal mawani'. Syarat sahnya berpuasa, terbebas dari halangan. Artinya apa? Tidak memiliki hambatan. Terbebas dari halangan atau tidak memiliki hambatan. Apa halangan di dalam berpuasa? Disebutkan oleh para ulama empat macam. Yang pertama dan kedua punya hukum sendiri. Yang ketiga dan keempat punya hukum sendiri. Empat macam tersebut, al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang ketiga dan keempat, al-hamil wal murdha', wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Dua poin pertama hukumnya sendiri, dua poin berikutnya hukumnya sendiri. Kita ambil permasalahan yang pertama mengenai al-ha'id wan nufasa, la tajuz alaihi masyam farduhu wa nafluhu. Pada dua poin pertama ini, ikhwani afidhakumullah, tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas melakukan ibadah puasa, baik puasa tersebut wajib atau apa? Atau puasa sunnah. Tidak boleh. Dan ini disepakati oleh para ulama. Di antara yang menukilkan kesepakatan tersebut, Al-Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka tidak boleh bagi seorang wanita haid nifas berpuasa dan bagi mereka mengqadha pada hari yang lain. Dalilnya apa dua hadis Nabi alaihi salatu wasalam? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah ketika ditanya oleh Mu'adzah, Aisyah ditanya oleh Mu'adzah, ma balun niswa, apa gerangan kaum wanita, apa sebabnya, taqdi siyama wala taqdi salat, mereka mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, dua-duanya rukun Islam, tapi kenapa puasa saja yang diqadha, salatnya enggak? Mu'adzah bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Aisyah malah menjawab dengan pertanyaan, Aharuriyatun anti, apakah anti seorang haruriyah, daerah yang dihuni oleh kaum khawarij pada zaman tersebut. Karena memang khawarij pada zaman-zaman pertama, mereka mewajibkan qadha, puasa, dan sholat. Ini khawarij, madhabnya mereka pada zaman pertama. Bahwasanya wanita yang haid wajib mengqadha puasa dan wajib mengqadha sholat. 5 hari ya 5 hari diurut. 25 sholat dia kerjakan. Ini mazhabnya khawarij. Oleh sebab itu Aisyah mengatakan, ah haruriyatun anti, apakah anti seorang kharijiyah? La, walakinani as'al, tidak, aku cuma sekedar bertanya, minta fatwa. Kata Aisyah, kunna nu'mar biqadha'is siyam wala nu'mar biqadha'is salah. Ya, seperti ini kita diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti ini sunnah beliau. Jalannya beliau, aturan beliau, perintah beliau. Kunna nu'mar biqadha'is siyam, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Karena seperti ini yang diajarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya. Hadis muttafaqun alaih. Alaysatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada para sahabatnya, apakah seorang wanita ketika haid tidak melaksanakan puasa dan tidak mengerjakan salat? Berubah pertanyaan kepada mereka. Para sahabat serentak mereka berkata, kulna bala, tentu ya Rasulullah. Dari hadis ini jelas, Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada mereka, apakah seorang wanita ketika haid tidak mengerjakan puasa dan tidak mengerjakan sholat? Para sahabat serentak mengatakan, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka dengan dua dalil ini, ikhwani afidhakumullah, wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dari sini, idza hadhatil mar'atu qabla al-ghurub walau bilahdha, kata para ulama, fasada siyamuha. Kata para ulama, apabila seorang wanita keluar haid 5 menit sebelum azan maghrib, 5 menit sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal Walaupun dia sudah sahur, menahan lapar dan dahaga. 5 menit lagi matahari terbenam. Kemudian turun darah haid. Maka pada hari itu batal puasanya. Dan dia harus apa? Mengqadha pada hari yang lain. Pertanyaan kepada antum sekarang. Wanita haid sampai 5 hari. Di pagi hari masih terlihat flek. Kemudian asar sudah kering atau keluar cairan putih yang menandakan sucinya perempuan tersebut. Apakah ketika suci dikatakan kepada wanita itu untuk menahan lapar dan dahaga? Jawabannya apa? Hah? Apakah dikatakan kepada wanita itu harus menahan lapar dan dahaga karena anti sudah bersih, karena anti sudah suci? Jawabannya apa? Nah, tidak diperintahkan. La yulzimuha al-imsak. Tidak diharuskan bagi dia menahan lapar dan dahaga. Karena paginya sudah mendapatkan halangan. Maka diganti pada hari yang lain. Pertanyaan pula kepada antum saat ini. Wanita yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa karena haid dan nifas, apakah mendapatkan pahala? Hah? Mendapatkan pahala apa enggak? Hah? Mendapatkan pahala. Li'annaha tarakat ta'abbudan lillah. Kenapa mendapatkan pahala ikhwani afidhakumullah? Karena wanita tersebut meninggalkan puasa sholat karena mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jalannya Rasulullah. Karena enggak boleh dalam syariat Islam wanita yang haid dan nifas mengerjakan sholat dan mengerjakan puasa. Sehingga ketika dia tinggalkan ibadah itu, kalau enggak ada haid, enggak ada nifas, dia mengerjakan. Giat semangat. Karena ada haid dan nifas, dia tinggalkan. Ketika meninggalkan ini karena ikhlas kepada Allah, mendapatkan pahala. Ini Islam, agama yang penuh dengan rahmat. Ini satu dan dua. Kemudian yang ketiga dan keempat tadi apa? Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan wanita menyusui terbagi menjadi tiga keadaan. Di antara kita enggak ada yang tahu. Yang lebih mengetahui keluarga yang tinggal di rumah masing-masing. Mereka masuk kepada keadaan yang keberapa? Keadaan yang pertama, in khafata ala waladayhima. Keadaan yang pertama, kalau wanita tersebut takut kepada anaknya. Kalau dia berpuasa, takut anak tersebut gak sehat. Karena bisa jadi air susu berkurang. Atau wanita yang hamil ketika berpuasa takut janinnya tidak berkembang. Ini keadaan yang pertama. Takut kepada anaknya saja. Kemudian keadaan yang kedua, in khafata ala anfusihima faqat. Dia takut kepada dirinya sendiri, enggak takut kepada anaknya. Dia tahu kalau saya berpuasa, insya Allah anakku gak ada masalah. Air susu tetap banyak. Atau wanita yang hamil, dia yakin dan tidak khawatir. Bayinya insya Allah normal atau janinnya insya Allah normal. Tapi takut kepada jiwanya, capek, lelah, atau mungkin sakit kalau dia berpuasa. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, penggabungan di antara yang pertama dan yang kedua. In khafata ala waladayhima wa anfusihima. takut kepada anaknya, janinnya, dan takut kepada dirinya. Dua-duanya. Kalau dia berpuasa, dia takut anaknya gak punya asupan susu yang bagus, dirinya pun lelah. Atau wanita yang hamil takut janinnya bermasalah dan dirinya pun lemas. Ini bagaimana hukumnya, para ulama berselisih pendapat menjadi dua mazhab yang paling masyhur. Pendapat yang pertama, ikhwani hafizakumullah, yuftiran wa yut'imani an kulli yawmin miskina. Pendapat yang pertama, wanita hamil, wanita yang menyusui, ketika memiliki tiga keadaan di atas, dia berbuka dan membayar fidyah. Tiga puluh hari dia enggak berpuasa. Maka dia kumpulkan 30 fakir miskin di bulan Syawal, dia kasih makanan. Atau dia beli nasi bungkus 30 ikat dari lauk yang sudah biasa dia makan, jenis beras yang sudah biasa dia konsumsi. Diperkirakan ikatan nasi tersebut dengan lauknya dapat mengenyangkan. Diberikan kepada 30 fakir miskin. Sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dari kalangan para sahabat. Ini merupakan pendapatnya Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas. Dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para tabi'in. Ini merupakan pendapatnya Ikrimah. Muridnya Ibnu Abbas. Dan Sa'id Ibn Jubair. Ikrimah dan Sa'id Ibn Jubair dari kalangan para tabi'in. Apa dalil mereka? Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Bagi orang-orang yang berat. Ini masuk. Bagi orang-orang yang berat. Maka membayar fidyah. Diberikan kepada fakir miskin di hari yang sudah dia tinggalkan. Ketika turunnya ayat ini. Sahabat Ibnu Abbas berkata. Yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan Daruqutni dengan sanad yang sahih. Jazakallahu khair. Jangan lihat jeruknya. Diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan Daruqutni dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas berkata, "Hadhihi al-ayah lisyekh al-kabir wal mar'ah al-ajuza wal hamil wal murdhi in khafata." Aftarada at'amata an kulli yawmin miskina. Kata sahabat Ibnu Abbas, ayat ini turun bagi lelaki yang sudah tua, kakek, perempuan renta, nenek sudah lanjut usia, enggak bisa dipaksa puasa. Ayat ini turun bagi mereka. Kakek, nenek, laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia. Dan ayat ini juga turun kepada al-hamil wal-murdhi'. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Dalam riwayat yang lain, al-hubla wal-murdhi'ah. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Di mana keduanya takut. Tiga keadaan. Di atas, takut kepada anaknya, takut kepada dirinya, atau takut kepada kedua-duanya. Aftarata, maka dia boleh berbuka. At'amata, dia memberikan makanan pada setiap hari kepada fakir miskin. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat dan Ibnu Umar. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dan ini dinisbatkan kepada jumhur, yuftiran wa yaqdiyan. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, mereka boleh berbuka dan qadha, tidak boleh membayar. Wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha, jangan mengeluarkan fidyah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Dari kalangan madzhabul arba'ah, empat mazhab yang tersohor, pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Dalil mereka apa? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas ibn Malik Al-Ka'bi, bukan Al-Ansari. Al-Ansari pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini, Anas ibn Malik Al-Ka'bi. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra shalah." Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, maksudnya menghapus, maksudnya meringankan kepada musafir separuh sholat. Musafir separuh sholat. Mukim sholatnya berapa? Empat. Musafir sabda Nabi alaihi salatu wasalam dihapus separuh. Berarti berapa? Dua. Ini sunnahnya. Musafir mengkosor. Ini sunnah. Wa anil hamil wal murdi asyam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk berpuasa. Kita bertanya kepada antum yang hadir di sesi kemarin pembahasan mengenai musafir. Pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menggabungkan hukum musafir dengan hamil wal murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Sekarang kalau musafir tidak menjalankan ibadah puasa, membayar fidyah atau mengqadha? Hah? Jawabannya apa? Mengqadha. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah? Qadha itu diberikan kepada orang yang mampu. Yang tidak mau mengqadha, yang tidak mampu mengqadha, tidak bisa. Islam memberikan solusi yang lain dengan membayar fidyah. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui masih bisa berpuasa. Maka ditunggu sampai bisa. Fidyah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Tua renta, enggak bisa berpuasa. Atau penyakit yang sudah kronis sekali. Bahkan dihukumi oleh dokter, sebentar lagi Anda wafat. Ajal di tangan Allah. Tapi menurut medis, sebentar lagi Anda wafat. Enggak mampu dia berpuasa. Apa solusi Islam? Fidyah, bayar. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui, masih bisa di lain hari untuk berpuasa. Maka jangan bermudah-mudahan. Begitu pula para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengkiaskan wanita yang hamil dan menyusui sebagaimana al-marid al-khaif ala nafsi. Sebagaimana orang yang sakit takut pada dirinya. Sakit yang sifatnya penyakit yang biasa kita alami, yang akan datang kesembuhan. Hukum orang yang sakit apa? Nah, mengqadha apa membayar fidyah? Jawabannya apa? Kita sakit demam. Luar biasa demamnya. Gak kuat. Lemes. Anda boleh berbuka. Membayar fidyah atau mengqadha? Mengqadha. Maka para ulama mengkiaskan perkara wanita yang hamil dan menyusui sebagaimana orang yang takut dalam keadaan sakit. Dan ini dirojihkan oleh Al-Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Syekh bin Bas dan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Maka bagi kaum wanita mengqadha puasanya. Kecuali tahun ini dia hamil. Tahun depan menyusui. Tahun berikutnya lagi hamil lagi. Tahun berikutnya menyusui. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, karena ketidakmampuan, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebisa mungkin. Maka di sini antum mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Karena berat bagi wanita untuk menumpuk puasa sampai 4 tahun, berarti 4 bulan. 30 kali 4 120 hari mampu wanita, berat. Maka ketika tidak mampu untuk mengqadha, bayar fidyah. Tapi hukum asal kembali kepada permasalahan di atas. Ketika mampu pada hari yang lain, maka diqadha. Jangan bermudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini permasalahan atau syarat yang keenam. Syarat yang terakhir, yang ketujuh. Idza dakhala al-waqt. Syarat yang ketujuh, sudah masuk waktunya. Ketika tidak masuk waktunya, enggak wajib. Kapan kita wajib melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan? Syarat yang terakhir, sudah masuk waktunya. Bagaimana kita tahu masuknya waktu Ramadan? Anda lihat pada tiga keadaan. Kapan kita tahu masuknya bulan Ramadan? Anda lihat tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, idza ru'ya hilal wa dakhala Ramadan wajaba as-siyam. Keadaan yang pertama, hilal dilihat jelas. Pada tanggal berapa? 29 Syaban. Matahari mau terbenam, kita ke pantai. Naik ke atas gunung. Tempat-tempat yang mampu. Subhanallah, jelas sekali hilal di depan kita. Maka besok berpuasa. Wa hadza mahallul ijma'. Dan ini sepakat di antara para ulama. Tidak ada perbedaan. Keadaan yang pertama, kita melihat hilal dengan jelas. Maka besoknya, yusbihuna mumsikin, sa'imin. Keesokan harinya, maka harus berpuasa. Menahan diri dari lapar dan dahaga. Karena sudah masuk waktunya. Dalilnya apa? Faman syahida minkum syahra, falyasum. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang melihat bulan itu, maka dia harus berpuasa. Anda sudah melihat. Ini dari Al-Quran. Dari sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena ru'ya. Berbukalah kalian karena ru'ya. Ini Anda sudah terlihat. Hilal nampak. Maka wajib berpuasa. Ini yang pertama. Enggak ada khilaf di antara para ulama. Keadaan yang kedua. Idza kana al-jawu sahwan. Cuaca cerah. Enggak ada penghalang. Walam yarau al-hilal. Dan mereka tidak mampu melihat hilal. Enggak nampak hilalnya. Cuaca cerah. Tapi hilal enggak ada. Berarti ini hukumnya apa? Karena enggak ada hilal, digenapkan Syaban menjadi 30 hari. Sekali lagi, keadaan yang kedua tidak ada khilaf di antara para ulama. Cuaca jelas, nyata. Hilal enggak kelihatan. Besok kita masih berbuka. Ini enggak ada khilaf di antara para ulama. Yang terjadi perbedaan di antara mereka keadaan yang ketiga. Idza kana hunaka sahabun aw ghuyum. Kita datang ke pantai, naik ke atas gunung pada tanggal 29 Syaban. Di hadapan kita mendung yang luar biasa pekatnya. Awan tebal. Ini hampir keadaan setiap tahun di negara kita. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua mungkin bisa dilihat di negeri-negeri Arab. Dahulu ketika kita di Yaman, berangkat ke pantai 29 Ramadan. Sebagian ikhwah berangkat ke gurun, padang pasir, melihat jelas. Mungkin. Tapi di Indonesia kebanyakan keadaan yang ketiga. Akhir Syaban mendung, pekat. Bahkan kadang-kadang hujan. Tambah lagi gak bisa dilihat. Di sini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Kalau dihalangi dengan awan atau mendung. Mazhab yang pertama mereka mengatakan yusbihuna mumsikina ihtiyatan lil ibadah. Keadaan yang seperti ini besok Anda puasa. Dan ini pendapatnya Al-Hanabilah. Pengikutnya Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad tapi Hanabilah, pengikut-pengikut beliau. Kenapa mereka menggunakan pendapat ini? Jaga-jaga. Karena kita dihalangi. Bisa jadi hilal ada, tapi enggak nampak. Maka pendapat Al-Hanabilah, jaga-jaga Anda besok berpuasa. Ihtiyatan lil ibadah. Bahkan beberapa ulama Al-Hanabilah sampai mereka membuat beberapa risalah khusus membahas masalah permasalahan ini, menguatkan pendapat ini. Di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali menulis satu risalah khusus yang bernama Ijabus Siyam Lailatul Ghamam, wajibnya berpuasa di malam yang penuh dengan mendung. Ijabus Siyam Lailatul Ghamam. Begitu juga Ibnul Jauzi dan Ibnul Mubarrid Al-Hanbali dari pengikutnya Imam Ahmad. Apakah mereka punya dalil? Mereka punya dalil. Sahih? Sahih. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, Asyahru tis'un wa isyruna yawma. Bulan itu ada 29. Asyahru tis'un wa isyruna yawma. Bulan itu ada 29 hari. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau, dan jangan kalian berbuka sampai juga melihatnya. Jangan puasa kecuali hilal, jangan berbuka kecuali hilal. Maksudnya lepas dari Ramadan. Fa in ghumma alaikum, kalau dihalangi kalian oleh mendung, awan ataupun yang lain, angin topan dahsyat membawa debu enggak kelihatan. Kalau dihalangi kepada kalian, faqduru lahu, perkirakan. Kata pengikut Al-Hanabila, maksud dari perkirakan di sini, dayikuha, persempit. Menjadi Syaban cukup 29. Ini pemahaman mereka. Hadisnya tidak salah. Pemahamannya yang keliru. Memahami hadis tadi, diperkirakan maksudnya mereka bayikuha, persempit Syaban menjadi 29. Sehingga besoknya puasa. Dan ini merupakan pendapat yang ganjil, ikhwan ya fillah. Pendapat yang rajih yaitu pendapatnya jumhur dalam perkara ini. Apa itu? Dikenapkan apa? 30 hari di bulan Syaban. Walaupun enggak kelihatan karena mendung. Dikenapkan 30 hari di bulan Syaban. Lantas bagaimana menjawab para ulama Hanabila yang mengatakan harus dipersempit menjadi 29? Dijawab hadis yang paling baik di dalam menafsirkannya dengan hadis yang lain kalau ada penafsiran tersebut. Apa penafsiran Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengucapkan faqduru lahu? Perkirakan itu. Ternyata ada riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah di dalam Sahihain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi." Puasalah karena ru'ya, berbukalah karena ru'ya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau dihalangi mendung kepada kalian, maka genapkan bulan Syaban menjadi berapa? 30 hari. Maksud berarti dari Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengatakan kepada umatnya, perkirakan itu. Perkirakan di sini maksudnya apa? Menggenapkan. Dengan 30 hari. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur al-ulama. Dan mereka membantah al-Hanabilah. Sehingga dari mana kita tahu waktu? Tiga keadaan di atas. Kalau nampak hilal, puasa. Tidak nampak hilal, baik cerah ataupun enggak cerah. Nah, maka digenapkan berapa? 30 hari di bulan Syaban. Permasalahan yang lain. Di dalam masuknya waktu Ramadan. Permasalahan yang kompleks hampir tiap tahun kita rasakan. 29 Syaban, Indonesia di 89 titik enggak ada yang melihat hilal. Mendung, cuaca buruk. Enggak lama kita dengar kabar Malaysia melihat. Filipina melihat. Kamboja melihat. Singapura melihat. Timur Leste melihat. Bahkan kaum muslimin yang ada di Australia, mereka melihat. Indonesia tok. 89 titik enggak melihat. Ini bagaimana? Atau berikutnya. Indonesia enggak nampak. Malaysia gak ada. Singapura, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Timur Leste, kaum muslimin ada di Australia. Gak ada yang bisa. Jalan beberapa jam, kita dengar kabar di Yaman nampak jelas hilal. Di Saudi ada mereka melihat. Di Emirat nampak. Di Oman jelas. Di Bahrain mereka menyatakan besok puasa. Kita mengikuti siapa? Filipin. Atau Yaman. Ini permasalahan yang hampir tiap tahun seperti ini, ikhwani hafizakumullah. Di dalam permasalahan ini para ulama sampai berbeda pendapat menjadi 8 mazhab. Dalam permasalahan ini. 8 mazhab. Dan 8 mazhab tersebut dinukilkan seluruhnya oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah. 8 mazhab semuanya. Disebutkan satu persatu dengan hujah-hujah mereka. Bahkan Al-Imam Syaukani, seorang alim faqih ahli fikih dari negeri Yaman, menulis risalah khusus karena mungkin beliau pusing pada zamannya, yang berjudul Al-Hilalu Minal Ikhtilal, keributan manusia mengenai masalah hilal. Jadi pada zamannya Imam Syaukani di Yaman pun mereka ribut. Al-Hilalu Minal Ikhtilal, keributan, kericuhan manusia, kegundahan, kegoncangan manusia ketika permasalahan hilal. Dari 8 mazhab tersebut, yang paling kuat 4. Pendapat yang pertama, ikhwani hafizakumullah, idza ru'yal hilal fi qutrin la lazima jami'ul aqtar asyam. Kalau dilihat hilal pada satu daerah, belahan bumi manapun, maka seluruh bumi harus berpuasa. Idza ru'ya fil masyriq la lazim al maghrib asyam. Kalau di bagian bumi barat mereka melihat hilal, maka yang di timur wajib berpuasa mengikuti mereka. Sebaliknya, kalau bagian bumi sebelah timur yang melihat, yang barat pun juga harus ikut. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dan di antara ulama zaman sekarang yang mengambil pendapat ini, di antara Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, dalilnya mereka apa, ikhwani afidhakumullah, faman syahida minkum syahra falyasum, yang melihat bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Di Saudi melihat, di Yaman melihat, di Oman melihat, maka Indonesia ikut harus bersama mereka. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-ibrah bil-matali' wa ma yuqaribuha. Patokan tempat melihat ru'ya masing-masing dan negara yang berdekatan. Berarti pendapat yang kedua ini melihat jarak. Yang dekat berarti gabung, yang jauh enggak sama. Dan ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi. Berarti apa, ikhwani afidhakumullah? Kalau di Indonesia melihat ru'ya, berarti Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, Brunei, Timor Leste, Australia harus ikut dengan kita. Saudi terlalu jauh. Ru'yahnya mereka sendiri. Dan ketika kita di Yaman, memang ikhwani afidhakumullah, di negeri Yaman selalu mengikuti Saudi. Begitu pula Emirat kebanyakan mengikuti Saudi. Saudi ru'yah, mereka berpuasa dengan ru'yahnya penduduk Saudi. Karena mereka berdekatan. Satu iklim, satu matlak. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Hanifah. Apa pendapatnya Abu Hanifah? Al-ibra bithubutir ru'ya indal imamil a'zam. Patokannya ru'ya terlihat dan diakui oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau enggak diakui, ya enggak bisa diambil. Ru'ya yang diakui oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau zaman kita berat. Karena pada saat ini semua negara masing-masing punya apa? Pemerintah sendiri-sendiri. Enggak akan mau satu pemimpin diwajibkan untuk mengikuti pemimpin negara tetangga. Gak bisa, berat. Pendapat yang ketiga, lemah. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang keempat. Likulli baldatin ru'yatuha. Setiap negeri punya ru'ya sendiri-sendiri. Indonesia punya ru'ya, Malaysia punya ru'ya, Filipina punya ru'ya. Masing-masing mereka punya ru'ya sendiri-sendiri. Dan ini pendapat yang rajih. Dan ini merupakan pendapatnya Ikrimah Maula Ibni Abbas, muridnya Ibnu Abbas. Dan ini juga merupakan pendapatnya Salim, anaknya Abdullah Ibnu Umar. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnul Munzir. Rahimahumullah. Ikrimah, Salim, dan Ibnul Munzir. Dalilnya apa? Tiga hal. Yang pertama, athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah peristiwa, anna Ummul Fadl, seorang wanita, kunyahnya Ummul Fadl, ibunya Fadl, ba'athat Kurayban ila Muawiyah fi ardi Syam. Ummul Fadl mengutus seorang yang bernama Kurayb untuk bertemu Muawiyah, pemimpin kaum muslimin di negeri Syam. Negeri Syam kalau zaman sekarang terpecah-pecah menjadi Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Ummul Fadl mengirim Quraib ini utusan menuju Muawiyah. Lihajatin laha, karena sebuah keperluan, sebuah hajat. Falamma wasala, ketika Quraib sampai ke negeri Syam, ahalla hilala Ramadan. Di sana mereka sudah melihat ru'ya. Sehingga mereka masuk. Satu Ramadan. Mereka berpuasa. Setelah selesai hajatnya Quraib bersama Muawiyah, utusannya Ummul Fadl, raja'a ilal Madinah. Quraib ini balik ke negeri asalnya, kota Madinah. Falamma wasala ilal Madinah, ketika Quraib sudah tiba di kota Madinah, laqiyahu Ibnu Abbas, berpapasan dengan sahabat Ibnu Abbas. Satu jalan berpapasan dengan sahabat Ibnu Abbas. Bertanya Ibnu Abbas, mata ra'aitum al-hilal? Quraib, kapan kalian melihat hilal di sana? Di negeri Syam. Kata Quraib mengatakan, Lailatul Jum'ah. Malam Jum'at. Berarti Kamis. Mereka melihat hilal ketika matahari terbenam. Kita melihat hilal malam Jum'at. Fasama Muawiyah wa sumna. Muawiyah berpuasa, kita pun berpuasa. Masyarakat, penduduk berpuasa, mengikuti pemimpin. Kata Ibnu Abbas, walakinnana ra'ainahu lailata sabt. Kata Ibnu Abbas, kita, maksudnya di kota Madinah, melihat malam Sabtu. Mereka malam Jumat, kita malam Sabtu. Mereka hari Kamis, kita Jumatnya. Melihat hilal malam Sabtu. Fala nazal nuqmil aw nara. Kita pun genapkan sampai kita melihat. Digenapkan 30 hari. Berarti mana yang lebih dahulu puasa? Syam atau Madinah? Syam, Madinah. Syam berpuasa, hari berikutnya baru Madinah. Berarti ketika orang Syam berpuasa, penduduk Madinah berbuka. Kita lengkapkan, kata Ibnu Abbas. Kemudian Quraib mungkin nyeletuk bertanya. Unek-unek di benak beliau. Afalam taktafi bisiyami Muawiyah wa ru'yati. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah saja dan puasanya mereka selesai? Kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah, hilal di sana, dan mencukupkan dengan puasanya mereka? Gabung bareng. Kata Ibnu Abbas, la, tidak seperti itu wahai Quraib. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi. Berarti Ibnu Abbas tidak memandang ru'yahnya siapa? Muawiyah. Negaranya jauh, berbeda. Dan beliau mengedepankan ru'yah yang ada di tempatnya. Berarti apa? Masing-masing punya matra sendiri-sendiri. Ini athar yang pertama. Yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Dikiaskan dengan perbedaan waktu. Kalau semua satu bumi disamakan, ketika kita sahur, anggap jam 4 subuh, apakah kita mewajibkan yang di Saudi untuk sahur bersama kita? Jawabannya apa? Ya enggak bisa. Karena jam 4 subuh di sini, di Saudi jam berapa? Jam 12 malam. Negara berbeda, waktunya berbeda. Ru'yahnya pun berbeda. Begitu pula dalam perkara sholat, apakah ketika kita sholat duhur jam 12, pada saat ini kita perintahkan orang-orang yang ada di Saudi untuk melaksanakan sholat duhur? Ya tidak, karena belum masuk waktunya. Karena perbedaan waktu, perbedaan zaman, perbedaan tempat, maka berbeda pula ru'yahnya mereka. Jadi pendapat yang rajih, setiap negara memiliki ru'yahnya sendiri-sendiri. Ini 6-7 syarat wajibnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini faedah yang keberapa ya? Faedah yang keberapa ini? Faedah yang pertama apa? Definisi puasa. Pada hari yang lalu. Definisi puasa menurut bahasa Arab dan menurut istilah syar'i. Kemudian yang kedua, keutamaan apa? Berpuasa. Ada berapa kita sebutkan? Ada 8 keutamaan. Orang yang berpuasa. 8 fadilah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Nana lupa, tolong diingatkan. Faedah yang ketiga apa? Kapan diwajibkannya puasa Ramadan di dalam sejarah Islam? Jawabannya pada tahun 2 Hijriah di bulan Syaban. Dan Nabi SAW sudah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali seumur hidup beliau. Karena wajibnya pada tahun 2 Hijriah. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Tahapan kewajiban puasa menjadi 3 apa? Masa, 3 waktu, 3 tahapan. 3 level. Dan kita sebutkan perbedaan puasa zaman dahulu, permulaan Islam yang caranya sedikit berbeda dengan puasa yang ada pada zamannya kita. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima, syarat sahnya berpuasa, jawabannya ada berapa? Ada 7. Dan sudah kita sebutkan poin yang ketujuh. Kemudian faedah yang keenam. Mufsidat as-siyam. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa kita sebutkan 2. Masing-masing poin ada beberapa permasalahan. Pembatal puasa ada 2. Yang pertama, al-aklu wasyurb. Makan dan minum. Di dalam tema makan dan minum kita akan sebutkan 7 faedah. Atau 7 permasalahan kalau waktu masih mencukupi. Permasalahan yang pertama, ikhwani afidhakumullah, atau faedah yang pertama, al-aklu wasyurbu min mufsidatis siyam, bahwasanya makan dan minum ini termasuk pembatal puasa dari 3 sisi. Faedah yang pertama, makan dan minum merupakan pembatal puasa dari 3 sisi. Dari Al-Quran yang pertama, sisi yang kedua as-sunnah, Dan sisi yang ketiga, konsensus para ulama. Sisi yang pertama Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makanlah kalian, minumlah kalian, sampai nampak benang putih dari benang hitam. Di sini ikhwan yang afidhakumullah, diperbolehkan di bulan Ramadan kita makan dan minum di malam hari. Berarti kalau siangnya enggak boleh. Pada ayat ini menunjukkan kepada kita, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa antum. Al-Baqarah ayat 187. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis apa? Hadis Qudsi. Karena Allah yang berfirman. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan menjadi 10, 10 menjadi 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa ini untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Diberikan ganjaran yang berlipat. Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya. Pada hadis ini jelas, orang yang disebut sebagai shaim berpuasa, berarti dia harus meninggalkan apa? Makanan dan minuman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hadis Qudsi ini, aku yang akan memberikan pahala puasanya, karena hamba tersebut menahan perut dari lapar, dia enggak makan. Menahan dari dahaga, dia haus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang makan dan minum tidak disebut sebagai orang yang berpuasa. Ini dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian dari sisi yang ketiga, konsensus para ulama. Mereka sepakat bahwasanya makan dan minum termasuk pembatal puasa. Dan kesepakatan para ulama, hujjah apa bukan hujjah? Hujjah. Dan diantara yang menukilkan ijma' adalah Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma' dan Ibnul Mundhir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Ibnu Hazm Maratibul Ijma', Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma'. Makan minum membatalkan puasanya. Yang mana ikhwani afidhakumullah, tidak ada perbedaan makanan yang masuk ke dalam mulut atau makanan dan minuman cairan yang masuk ke dalam hidung. Tidak ada bedanya. Karena hidung ini saluran yang akan menuju ke perut kita. Oleh sebab itu Nabi SAW berkata kepada Laqit ibn Sabrah, "Wabalik fil istinsyaq." Berkata Nabi SAW kepada Laqit sahabatnya Ibn Saburah, "Wabalik fil istinsyak." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Sunnah bagi kita melebihkan, bersungguh-sungguh. "Illa an takuna sha'ima," kecuali sabda Nabi SAW, kalau engkau dalam keadaan puasa. Pelan-pelan. Jangan bersungguh-sungguh. Yang ringan saja. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, ini merupakan saluran. Yasil bihi ilal mi'dah. Masuk ke lambung kita. sehingga enggak ada perbedaan cairan masuk ke dalam hidung maupun cairan yang masuk ke dalam mulut. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, pertanyaan kepada antum, mayoritas antum semuanya mengetahui. Orang yang makan, orang yang minum di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, sah puasanya? Hah? Jawabannya apa? Yang ngantuk jawab. Sudah datang waktunya. Godaan syaitan luar biasa sebelum masa-masa qailulah. Nah. Ayah Fahad. Orang yang lupa, sah puasanya? Sah. Ahsan. Puasanya sah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa, "Fa akala wa syariba," dia makan dan dia minum, "falyutimma shaumah," dia sempurnakan puasanya, "fa innama at'amahu Allahu wa saqa," karena itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan makanan kepada dia dan memberikan minuman kepada dia dengan lupanya. "Fa innama at'amahu Allahu wa saqa," karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepada orang itu karena lupanya dan memberikan minuman kepada dia. Ini hadis. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang antum semuanya sudah hafal, akhir surat Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana," ya Allah jangan ambil kami ketika dalam keadaan lupa atau keliru. Sini lupa. Begitu pula surat Al-Ahzab ayat 5, "Walaysa 'alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum," tidak ada dosa bagi kalian yang keliru lupa kecuali yang disengaja dalam hatinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5, enggak ada dosa bagi kalian keliru lupa. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi," Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan orang yang keliru, lupa atau dipaksa. Dan dia sebetulnya enggak mau tapi dipaksa. Lupa, keliru atau dipaksa, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pendapatnya jumhur al-ulama. Kok kenapa enggak semua, Ustaz? Kan di sana ada yang menyelisih. Di antaranya mazhab Imam Malik. Imam Malik berpendapat barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan dan minum lupa, batal puasanya dan harus diqadha. Pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang diambil di Jazirah atau di negeri Jazair, Libya, Tunis, Maroko, mereka mengambil pendapatnya Malik. Anda puasa, makan dan minum lupa, wajib diqadha. Ketika disodorkan kepada mereka hadis ini Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa makan dan minum dalam keadaan berpuasa, lanjutkan puasanya. Karena itu merupakan makanan dan minuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Kata Imam Malik, ini untuk puasa sunnah hadis tersebut. Hadis itu enggak ada Ramadan. Kata Imam Malik, ini untuk puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan Anda lupa, batal puasanya. Kalau puasa Senin, Kamis, 3 hari pada setiap bulannya, puasa Bid, Arafah, Asyura, Syaban, Anda lupa, lanjutkan, enggak ada masalah. Ini puasa sunnah. Nah, gimana ya, Fahad? Berarti batal, Fahad. Nanti mengambil pendapatnya Imam Malik atau pendapatnya jumhur? Jumhur, ya? Sebagian ikhwah, sebagian para ulama ikhwan yang fidzakumullah seperti manusia biasa. Terkadang tidak sampai kepada mereka periwayatan-periwayatan yang sampai kepada para ulama yang lain. Di sana ada sebuah riwayat dari Imamul Hakim dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man aftara fi Ramadan nasiyan." Riwayat Imamul Hakim. Barang siapa yang berbuka dia lupa. Maksudnya dia makan dan minum dia lupa di bulan Ramadan. Disebutkan bulan apa? Ramadan. La qadha'a alaihi wa la kafara. Enggak ada qadha, enggak ada kafara. Kalau enggak ada qadha, enggak ada kafara, berarti puasanya sah apa enggak sah? Puasanya sah, dilanjutkan. Maka pendapatnya Imam Malik pendapat yang lemah. Karena beliau tidak mengetahui riwayat ini. Abu Zaki mana? Abu Zaki. Sekarang faedah yang ketiga kepada Abu Zaki. Lupa, dia tambah dua piring. Ditambah lagi dua gelas es teh. Ya apa Abu Zaki? Tadi lupa, maka lanjutkan puasanya. Dua piring dia santap. Setelah selesai minum dua gelas es teh, baru dia ingat, ana hari ini berpuasa. Batal apa enggak Abu Zaki? Batal. Nah, Abu Zaki berpendapat batal. Yang lain? Hah? Ya enggak ada pilihan antara tidak atau batal. Nah. Pendapat yang benar gimana ya kau? Dua piring lu ini. Dua gelas es teh. Atau es campur. Siang panas luar biasa, apalagi di Solo. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "La farqa baina qalil at-ta'am wa kathratih." Kita menunjuk beberapa ikhwah tidak lain dan tidak bukan supaya enggak ada yang ngantuk. Abu Zaki masya Allah menulis enggak ngantuk, tapi yang lain ngantuk. Ana tanya Fahad, bukan berarti beliau ngantuk supaya yang lain bangun. Nah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak ada perbedaan antara sedikit makanan dan banyaknya. Syaratnya apa? Lupa. Dalilnya apa? Atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Ummu Ishaq seorang wanita, kanat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika berada di dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'utiya bitharid, didatangkan tharid. Tharid ini bubur. Nah, adonan tepung yang dicampur dengan daging kambing. Dan ini merupakan makanan favorit orang-orang Arab pada zaman itu. Makanan yang berselera bagi mereka. Fa'utiya bi qas'atin min tharid, satu nampan. Seri adonan tepung dengan daging kambing. Fa'akalat ma'ahu. Ummu Ishaq melihat itu, dia makan. Banyak sekali makanan. Fatadzakarat annaha sha'im. Setelah itu Ummu Ishaq ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Setelah habis satu nampan baru ingat kalau dia dalam keadaan berpuasa. Kata Zulyadin yang ada dalam majelis tersebut, "Al-an ba'da ma syabi'ti," sekarang setelah anti kenyang. Enggak dari tadi. Ini makanan paling zen. Sekarang setelah anti kenyang baru ingat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Atimmi shaumaki." Lanjutkan puasamu. Kenyang penuh sudah. Lanjutkan puasamu. Fa innama huwa rizqun saqahullahu alaik. Karena itu rezeki, rezeki ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Selagi apa? Bukan dibuat-buat. Selagi lupa, enggak ada perbedaan antara sedikit makanan dan banyaknya. Faedah yang pertama, makan dan minum pembatal puasa. Yang kedua, kalau lupa puasanya sah. Yang ketiga, enggak ada perbedaan antara sedikit makanan dan banyaknya. Faedah yang keempat, siapa yang mau ngacung tangan? Lantai dua. Kalau kita melihat orang lupa di siang hari di bulan Ramadan, kita lihat dia lupa makan dan minum. Kita biarkan atau kita tegur? Kita biarkan apa kita tegur? Kita tegur. Rezeki loh ini dari Allah. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Ini rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Ditegur. Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin mengatakan, wajib untuk menasehati. Wajib untuk menegur. Enggak kemudian rezeki dibiarkan sampai dia habis. Yang berpuasa cuma bisa ngelihat. Maka ditegur. Karena ini masuk kepada apa? Amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dalam keumuman hadis Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Yang melihat kemungkaran dia rupa dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia enggak bisa, fa bi lisani, dengan lidahnya, dengan lisannya. Ya akhi. Yang ini puasa enggak pantas nanti makan minum. Oh, afwan, ana lupa. Dia tahan setelah itu. Anda nasihati. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sholat. Kalau ada imam rakaat yang keempat lupa tasyahud naik ke rakaat lima, kita biarkan dia sholat lima rakaat. Jawabannya apa? Kita tegur. Dan hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Idza nasitu fadzakiruni." Kalau aku lupa, ingatkan. Ini Nabi SAW minta diingatkan. "Idza nasitu fadzakiruni." Kalau aku lupa, ingatkan. Ini Nabi SAW, apalagi yang lain. Maka diingatkan. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, hukum menjijibi makanan. Apa hukum menjijibi makanan? Satu jam sebelum azan maghrib, hari pertama puasa di bulan Ramadan. Para ulama membagi permasalahan ini menjadi dua keadaan. Yang pertama, idza kanat lihaja. Kalau dia mencicipi karena sebuah kebutuhan. Koki. Baik laki-laki maupun perempuan. Pemasak. Di dapur. Dia ingin coba. Asinnya pas apa enggak. Sudah manis apa belum. Kurang asam, kurang garam, kurang gula. Dia cicipi. Karena sebuah kebutuhan. Maka ini hukumnya boleh. Dan ini fatwa dari Ibnu Abbas disebutkan oleh Imamul Bukhari. Di dalam sahihnya. Dan ini merupakan fatwa dari Ibnu Abbas. Boleh. Tapi karena sebuah kebutuhan. Keadaan yang kedua, biduni hajah. Enggak ada kebutuhan. Main cicap, cicip, colek sana, colek sini. Nah. Maka kata para ulama, di sini hukumnya makruh, dihindari. Dan makruh pada zaman salaf mereka tinggalkan. Karena kenapa? Dengan banyaknya kita mencicipi makanan, dikhawatirkan rasa masuk dengan air liur ke tenggorokan kita, masuk ke perut. Maka akan membatalkan puasanya. Maka yang tidak memiliki kebutuhan, tinggalkan kebiasaan seperti ini. Tunggu sampai datang waktunya. Dan bagi ibu yang masak, atau koki laki-laki yang memasak, ketika mencicipi, berusaha dia keluarkan dengan air liur. Berusaha dia ludahkan. Nah, ini hukum mencicipi. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kita akan sebutkan 7 permasalahan sebelum pembatal yang kedua. Yang keenam, mengenai muntah. Kalau tadi makanan yang masuk, ini sekarang makanan yang keluar. Permasalahan yang keenam, apa hukumnya muntah? Membatalkan atau tidak? Sekali lagi para ulama membagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama, idza taqayya'a biduni qasd. Muntah enggak disengaja. Perutnya sakit. Asam lambungnya naik. Tiba-tiba dia muntah di siang hari di bulan Ramadan, enggak disengaja. Maka ini apa hukumnya? Batal apa enggak batal? Hah? Enggak batal. Apakah ada perbedaan pendapat di antara para ulama? Tidak sepakat di antara mereka. Enggak batal puasa. Keadaan kedua yang terjadi perbedaan. Apa keadaan yang kedua? Apabila muntahnya dibuat-buat, disengaja. Dia sadari, dia tekan perutnya, sakit hingga muntah, atau dia masukkan jari ke tenggorokannya, enggak tahan mengeluarkan semua yang ada di lambung dia, perutnya. Dia sengaja, dia sadari itu. Ini apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat menjadi 2 mazhab. Yang pertama pendapatnya al-jumhur. Apa pendapatnya jumhur? Batal puasanya. Puasanya batal. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan rawahul khamsah. Dari sahabat Abu Hurairah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Diriwayatkan dari 5 rawi. Bukan Bukhari, bukan Muslim. Tapi selain dari Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, man zara'ahul qayy. Man zara'ahul qayy. Fala qadha'a alaih. Wa man istaqa'a fa'alaihil qadha'. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka enggak ada qadha bagi dia. Berarti sah puasa. Dan barang siapa yang meminta muntah, maksudnya meminta muntah dengan sengaja, dimuntahkan, maka wajib mengqadha. Berarti puasanya apa? Batal. Akan tetapi hadis ini merupakan hadithun dhaif, hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah yang digunakan jumhur. Karena hadisnya dhaif, tidak kuat menjadi ujab pendapat yang rajih. Orang yang muntah disengaja tidak membatalkan puasa. Berarti 2 keadaan. Sengaja maupun tidak disengaja muntahnya, dia harus melanjutkan puasa. Karena muntah yang disengaja tidak membatalkan. Karena tidak adanya dalil yang sahih dalam permasalahan ini. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Adzan kurang berapa menit ya? Nah. Cukup. Baik, insyaallah. Nah, yang ketujuh sebelum kita berpindah ke